اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أي الخامسة أن سبب ذلك كله مسجل الحق بالباطل. Ini beliau poinkan ya. Ya, dari tiga sebab yang di atas, tiga hal yang di atas, beliau poinkan bahwa sebab seluruhnya itu adalah mencampur. Ya, jadi penyebab seluruhnya adalah karena bercampurnya kebenaran dan apa? Kebatilan. Dari sisi mana? Fal awwalu mahabbatus salihin. Yang pertama, kecintaan kepada orang salih. Wathani fi'lu unasin min ahli ilmi wa dini syai'an aradu bihi khairan. Fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Yang kedua, tindakan sebagian manusia dari kalangan orang-orang yang berilmu, yang mereka niatnya baik, inginnya baik. Tapi generasi sepeninggal mereka, generasi setelahnya, itu menyangka bahwa mereka ini menghendaki hal yang lain. Ya. Jadi itu dua sebab. Ya. Terjadinya kekafiran ini, pokok sebabnya adalah mencampur kebenaran dengan apa? Kebatilan. Ya. Yang benar itu apa? Cinta kepada orang saleh itu benar. Yang batil itu apa? Yang batil orang yang pasang berhala-berhala kan begitu. Patung-patung. Itu yang batil. Cinta kepada orang soleh itu benar. Tapi dia pasang patung-patung untuk mengingat orang soleh ini apa? Batil. Jadi dasarnya itu mencampur antara yang hak dan apa? Dan yang batil. Iya. Karena itu bisa dilihat ya di masa sekarang ini. Kebenaran itu selalu dipermasalahkan oleh ahlul batil. Jadi kalau ada dari ahlul haq, dari ahli sunnah yang menampilkan kebenaran murni dan menjelaskan syubhat-syubhat, menjelaskan kebatilan yang kadang disamarkan pada kebenaran, maka akan ada orang-orang yang tidak senang akan hal itu. Padahal ciri agama itu selalu lurus, terang, dan jelas. Tidak dicampur adukkan antara yang hak dan apa? Yang batil. Ini yang harus selalu diperhatikan. Ya, kadang sebagian da'i, subhanallah, dicampur adukkan yang hak dan yang batil. Dengan alasan kita jangan terlalu ekstrim, terlalu keras. Ya, dengan alasan melembutkan hati manusia. Dengan alasan ini dan itu. Dan itu keliru ya. Menjaga kebenaran, menampakkan kebenaran itu satu bidang pembahasan, kewajiban. Dan menasihati manusia, mengajak mereka dengan cara yang hikmah. Itu satu, apa namanya, bagian dari agama. Tidak dicampur adukkan. Kalaupun jalan bersama, itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jangan dengan alasan dia ingin mengajak orang kepada kebenaran, dia rusak kebenaran, dia samarkan kebenaran. Iya. Jangan pula dengan alasan dia ingin menegaskan kebenaran, tapi dia jauhkan manusia dari hidayah. Tapi harusnya dia kompromikan antara semuanya. Baik. Kemudian as-sadis satu, tafsirul ayatil latif fi surati Nuh. Yang keenam, tafsir ayat yang berada di surah Nuh. Sudah kita terangkan ya tentang tafsir ayat itu dalam keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di Sahih Al-Bukhari. As-sabi'atu jibillatul adamiyyi fi qawnil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batilu yazid. Ini penting sekali ini. Yang ketujuh, tentang watak manusia. Ini harus diketahui ya, watak manusia, tabiat pada manusia. ada pada diri kita semua, hati-hati. Ya, bahwa kebenaran itu akan berkurang di dalam hatinya. Sedangkan kebatilan akan apa? Bertambah. Kebatilan akan bertambah. Iya. Jelas ya? Jadi mereka ini ketika orang solehnya meninggal, begitu orang solehnya hidup, mereka kan kenal kebenaran. Kenal ibadah kepada Allah itu apa? Iya. Tapi begitu orang solehnya meninggal, berlalu waktu, kebenaran sedikit demi sedikit berkurang. Ya, karena berkurang, akhirnya dia tidak merasa cukup dengan cinta kepada orang soleh mengikutinya. Malah mereka menambahnya dengan membuat apa? Patung-patung itu tadi. Nah, ini kebenarannya berkurang. Harusnya kalau kebenarannya tetap, dia istiqamah. Tetap cinta kepada orang soleh, mengikuti mereka. Tidak ada bikin seperti itu. Jelasnya? Ya. Nah, ini tabiat manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya dia banyak berbuat zalim dan banyak jahilnya. Dinominasi oleh kejahilan. Dan banyak berbuat zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau kita kenali ini tabiat manusia, tabiat kita semua, kewajiban kita adalah apa? Berpegang di atas kebenaran. Itulah fungsinya seorang itu selalu belajar. Dia selalu mengulangi pelajarannya, hadir di majelis-majelis ilmu, memperbagus pengamalannya terhadap ilmu. Ya. Kalau dia ingin meningkat lebih bagus, dia mengajarkan ilmu yang dia pelajari dan seterusnya. Ini semuanya akan membuat kebenaran itu semakin besar di dalam hatinya. Tapi kalau dia biarkan saja kebenaran, walaupun dia kenal kebenaran, mungkin suatu hari kebenaran itu akan apa? Akan berkurang. Karena itu tabiat manusia. Watak pada manusia itu. Jelas ya? Ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ini penting sekali. Yang disebut oleh Syekh rahimahullah ta'ala di sini. Ini pendalilan yang sangat apa? Sangat mendalam sekali. Al-thaminatu anna fihi syahidan limanukilani salaf anna al-bida'ata sabubul kufri. Pada bab ini terdapat bukti, terdapat dalil berdasarkan kutipan dari ulama as-salaf bahwa perbuatan bid'ah adalah penyebab kekufuran. Iya. Bid'ah itu mengantar kepada apa? Kepada kekafiran. Jangankan bid'ah, maksiat saja kata para as-salaf, al-ma'asi baridul kufur. Dosa-dosa maksiat itu posnya yang mengantar kemana? Kepada kekafiran. Nah, bid'ah seperti itu juga. Iya. Bid'ah ini bisa mengantar kepada hal yang lebih besar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka itu ada penyakit. Maka Allah tambah lagi penyakitnya. Sudah sakit, ditambah lagi. Terus bertambah-bertambah sampai mungkin dia kafir. Jelas ya? وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ. Jadi siapa yang durhaka kepada Rasul, mengikuti selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Semakin dibuat larut. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Tempat yang ketiga dalam Al-Quran. Di surah Al-An'am. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kami membolak-balik hati-hati dan penglihatan mereka sampai seakan-akan mereka tidak pernah beriman sama sekali. Jadi balik sampai seakan-akan tidak beriman. Kemudian kami biarkan mereka larut di dalam kesesatan mereka. Tempat yang keempat. Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan membuat dia semakin lapang dalam kesesatannya. Tempat yang kelima. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Begitu mereka menyimpang, Allah tambah penyimpangan mereka, dibuat hatinya semakin menyimpang. Ini semuanya dalil ya, bahwa bid'ah itu dari sebab yang mengantar ke mana? Ke kafiran. Bid'ah bisa menyeret kepada bid'ah yang lebih besar. Iya. Bisa menyeret kepada bid'ah yang lebih besar sampai bisa mengeluarkan dari keislaman. Baik. Ini asalnya bid'ah mereka bikin. Jadi dia tidak beribadah kepada patung-patung berhala, hanya untuk mengingatkan saya. Mereka ibadahnya kepada Allah. Maka bid'ah ini menyeret mereka, akhirnya membuat sebagian manusia jatuh di dalam apa? Kekafiran. Baik, atas itu yang kesembilan. Kata beliau, ma'rifatus syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Pengetahuan syaitan atas dampak yang muncul dari perbuatan bid'ah, walaupun niat pelaku bid'ah itu baik. Ini bahasa penulis, masya Allah ya. Dia terangkan syaitan itu tahu. Ya, jadi syaitan tahu bid'ah itu mengantar kemana, akan membawa kemana. Itu diketahui oleh syaitan. Jadi kalau dia tidak tahu hal ini, masya Allah, berarti syaitan lebih jago daripada dia. Hah? Ya kalau dia seorang muslim ahli tauhid, dia tidak tahu bahaya bid'ah, kemana bid'ah itu bisa membawanya, maka ini artinya syaitan lebih paham darinya. Jadi syaitan itu tahu pintu-pintu kesesatan yang menyesatkan manusia, karena itu dia ambil pintu-pintu tersebut. Walaupun niat pelakunya itu baik, karena niatnya bagus, tidak dilihat pada niat bagus. Iya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, kan min muridil lil haqqi la yusibah. Betapa banyak orang yang menghendaki kebenaran, niatnya bagus, ingin kebenaran. Tapi dia tidak mencocoki kebenaran. Tidak mencocokinya. Iya. Kemudian al-ashira ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghuluwi wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Yang ke-10, pengenalan kaidah umum, kaidah kulliyah ini, kaidah umum, kaidah yang mencakup seluruh pembahasan universal, yaitu larangan untuk berbuat gulu ekstrim. Walaupun niat pelaku bid'ah itu baik, walaupun niatnya apa? Bagus. Nah, dilihat pada niatnya. Ya. Baik, yang ke-10 ya. Oh, ini ada salah di dalam penerjemahan. Baik. Atau saya salah baca tadi ya. Yaitu larangan terhadap berbuat ekstrim dan pengenalan dampak ekstrim tersebut. Maksudnya bukan dampaknya, tapi kemana ekstrim itu akan membawanya. Akan mengantar kemana. Iya. Jadi ekstrim ini sudah diterangkan dalam bab ini. Dalil atau 5 dalil bagaimana akibat dari perbuatan gulu ekstrim ini. Kemudian kata beliau, al-hadiyata asyrata madarratu al-ukufi ala al-qabri li'ajali amalin salih. Tentang madarat, bahaya perbuatan sering mendatangi kuburan guna melakukan amalan salih. Ya. Karena mendatangi kuburan untuk melakukan amalan salih, ini adalah sebab yang menjadikan mereka beribadah kepada kuburan tersebut. Jadi ini hati-hati ya. Di sini diingatkan oleh penulis dalam Masail, karena akan datang di 2 bab setelahnya penjelasan tentang hal ini. Iya. Nah itu kalau ada orang yang senangnya ke kuburan, nah ini ada hal yang kurang beres ya, di mana? Di hatinya. Kalau senangnya ke kuburan untuk ibadah. Orang ke kuburan itu untuk mengingat akhirat, mengantar jenazah dan seterusnya. Adapun ibadah, ibadah itu di masjid. Ibadah itu di rumah, di tempat-tempat yang dia bisa beribadah kepada Allah. Athaniyata asyara, ma'rifatu an-nahyi anit tamathil wal hikmati fi izalatiha. Kedua belas, pengenalan larangan membuat patung-patung serta hikmah. Kenapa dihilangkan? Kenapa dihancurkan? Ya. Kenapa? Karena kalau aswar ini berhala-berhala, patung-patung atau gambar-gambar itu tetap ada, maka itu akan menjadi sebab dia diibadahi selain daripada Allah. Walaupun di masa mendatang, bukan sekarang. Walaupun di masa yang akan datang. Baik. Kemudian ats-tsalitsata asyrata, ma'rifatu idhami sya'ni hadhihi al-qissah wa shiddatul hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Pengenalan kedudukan kisah kaum Nabi Nuh ini serta keperluan yang teramat sangat akan kisah tersebut. Walaupun banyak manusia yang lalai akan kisah ini. Ya. Jadi kisah tentang kaum Nabi Nuh ini sebenarnya kisah harusnya banyak diterangkan, ya, disampaikan. Diulangi di tengah manusia. Diulangi di tengah manusia. Dan tadi kita sudah sebutkan, ya, beberapa fawaid yang menjelaskannya. Ini harusnya banyak dijelaskan di tengah manusia. Baik. Kemudian yang keberapa? Ar-rabi'ata asyrata wa hiya a'jabu wa a'jab qira'atuhum iyyaha fi kutub at-tafsir wal hadith wa ma'rifatuhum bi ma'na al-kalam wa qawlullah hala bainahu wa bain qulubihim hatta taqadu anna fi'la qauman nuhin wa afdalul ibadat wa taqadu anna ma nahaa Allahu wa rasuluhu anhu wal kufru al mubihu lid-dami wal mal. Ya, perkara yang ke-14, perkara yang sangat mengherankan dan sangat mengheramkan bahwa mereka ini para pelaku bidah, orang-orang yang menganggap bagus kesyirikan itu, mereka baca kisah ini di buku-buku tafsir dan hadith. Jadi ada yang baca, subhanallah. Jadi yang dianggap terpelajar di tengah mereka, dia baca buku tafsir, buku hadith, dia baca kisah ini. Dan mereka tahu makna firman Allah pada ayat itu di surah Nuh. Tapi Allah menghalangi hati-hati mereka sehingga mereka berkeyakinan bahwa perbuatan kaum Nabi Nuh itu adalah sebaik-baik amal apa? Peribadatan. Mereka berkeyakinan bahwa larangan Allah dan Rasulnya hanyalah kekafiran. Lain larang dianggap apa? Kafiran. Ini sekarang ini kalau yang melarang disebut Wahabi. Ya. Disebut kekafiran. Itu menjadikan, membolehkan, menghalalkan darah dan harta seseorang. Dari dulu itu, orang-orang sufi, ahlul kubur, itu menganggap halal darahnya ahli tauhid. Itu dari dulu. Ya. Dan belakangan ini dibalik. Dikatakan Wahabi katanya menghalalkan darah orang. Ya. Ini tidak baca sejarah. Kalau disingkap sejarahnya orang-orang tasawuf, bagaimana mereka menghalalkan darah kaum muslimin, bekerja sama dengan Yahudi dan Nasara untuk memerangi kaum muslimin, itu banyak sekali. Banyak sekali. Jelas, ya? Nah, ini dari hal yang harusnya diketahui. Karena itu jangan heran, hal-hal yang seperti itu biasa, ya, di tengah mereka. Nah, ini memang hal yang menakjubkan seperti yang dikatakan oleh penulis. Mereka baca di dalam buku-buku, mereka tahu maknanya, tapi subhanallah yang terjadi kebalikannya. Perbuatan kaum Nabi Nuh harusnya dianggap kafir, mereka anggap itu ibadah yang paling afdal. Ya, terhadap orang-orang salihnya. Terhadap orang-orang salihnya. Baik. Al-khamisata asyrata, yang ke-15, at-tasrih annahum lam yuridu illa syafa'at. Penegasan bahwa mereka itu tidak menghendaki apa-apa kecuali apa? Kecuali syafaat. Ya. Jadi mereka ini ketika beribadah kepada orang-orang salih, yang mereka hendaki, mereka tahu bahwa orang-orang salih ini tidak menghidupkan, tidak menciptakan, tidak mematikan. Mereka tahu. Tapi ibadah mereka kepada orang-orang salih untuk apa? minta syafaat dari mereka. Baik, as-sadisata asyrata dhannuhum annal ulama alladhina sawwaru suwar aradu dhalika. Prasangka mereka bahwa ulama yang mereka buatkan patung juga menginginkan hal yang sama. Jadi orang-orang solehnya ini yang sudah meninggal, itu mereka sangka orang solehnya juga suka itu. Ya, mereka juga menyenangi hal tersebut. Nah, dan ini semuanya keliru ya. Semuanya keliru. Ya, padahal orang-orang soleh itu andai kata mereka hidup, mereka akan apa? Melarangnya. Karena itulah konsekuensi dari ilmu. As-sabi'ata asyrata al-bayanul azim fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa salawatullahi wa salamuhu ala man ballagha al-balagha al-mubin. Penjelasan yang sangat penting, yang sangat gamblang, sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabda beliau, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Jadi ini terang sekali ya penjelasannya Nabi. Iya. Tidak boleh berlebihan. Semoga salawat dan salam Allah tercurah bagi beliau yang telah menyampaikan risalah dan penyampaian yang sangat jelas. Iya. Kalau kita lihat orang-orang yang memuji Nabi itu kadang subhanallah memujinya ke kadar berlebihan. Seperti misalnya qasidah yang terkenal itu qasidah al-Burda. Itu memuji Nabi dan meninggikannya sampai ke kadar tidak ada yang memiliki itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Katanya dari kedermawanan engkau wahai Nabi adanya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu ada karena kedermawanan siapa? Nabi. Dan dari ilmu Nabi, ilmu lauh dan ilmu apa? Ilmu qalam. Dia tahu lauhul mahfud dan tahu pena mencatat takdir. Ini kan semuanya apa? Gulu di dalam memuji. Iya. Jelas ya? Dan yang lucu, orang-orang yang dianggap berilmu memuji qasidah al-Busiri. Ini menunjukkan kejahilan ya. Nanti kata dia punya ilmu, tidak mungkin dia memujinya. Walaupun misalnya dia anggaplah keliru membolehkan baca-baca bernyanyi-nyanyi. Tapi kalau dia masih mengenal dari kebenaran, dia akan mencela qasidah al-Busir berlebihan. Jelas ya, tapi ini dipuji, dianjurkan membaca qasidah al-Busir dan sebagainya, itu menunjukkan kejahilan. Menunjukkan kejahilan. Baik. Kemudian ats-tsaminata asyrata yang ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanaqqi'in. Nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita akan kebinasaan orang-orang yang mutanatti itu, ekstrim, berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Ya, itu tegas ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tasiyata asyrata at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya al-ilm. Fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarratu faqdihi. Penegasan bahwa patung-patung tersebut tidaklah disembah kecuali setelah ilmu terlupakan. Oleh karena itu hal tersebut mengandung penjelasan akan keutamaan keberadaan ilmu serta bahaya seiring sirnanya ilmu. Ini sudah kita terangkan ya. Ini faedah besar di sini. Kenapa berhala itu baru disembah setelah ilmu itu dilupakan? Hilang dari ulama. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya ilmu di tengah manusia itu besar sekali kadarnya. Bisa menghilangkan banyak dari kejelekan. Sebagaimana hilangnya ilmu, itu bisa mendatangkan berbagai kesyirikan, kemungkaran, dan selainnya. Al-ishrun anna sababa faqdil ilm mautul ulama. Ke-20, penyebab sirnanya ilmu adalah dengan meninggalnya para ulama. Baik, dan ini sudah kita terangkan ya. Wallahu ta'ala alam.